محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua keberkahan, dan di hari Senin ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, pertemuan kita ini adalah pertemuan yang ke-17 membahas matan Abi Syuja'. Pasal yang kita akan bacakan di pagi hari ini melanjutkan pasal sebelumnya, yaitu pasal yang diberikan judul oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala, Faslun Fi Arkanis Salah Wa Sunaniha. Pasal rukun-rukun salat dan sunnah-sunnah salat. Wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat itu kata beliau ada 18 rukun. Yang pertama adalah an-niyah. Ini sudah kita maklumi bersama, an-niyah adalah rukun yang pertama. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua kata beliau, al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bagi orang-orang yang mampu. Jadi berdiri adalah rukun salat yang kedua. Artinya tidak sah seorang yang sanggup salat berdiri, salat wajib, dia malah duduk misalnya, tidak sah. Karena al-qiyam atau berdiri ma'al qudrah, apabila seseorang mampu melaksanakannya maka itu adalah rukun. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Shalli qa'ima." Salatlah kalian berdiri. "Fa in lam tastati' fa qa'ida." Apabila tidak sanggup berdiri, maka duduklah. "Fa in lam tastati' fa'ala jam." Tetapi kalaupun kita tidak sanggup duduk maka dengan berbaring. Maka berdiri di sini hukum asalnya adalah wajib, ya, shalli qa'iman. Hukum asal daripada perintah adalah wajib. Allah katakan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian bersama orang-orang yang beribadah, yang salat. Kemudian rukun yang ketiga kata Al-Qadi Abi Syuja' adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini tentunya bisa dikatakan sebagai awal seseorang masuk ke dalam salat. Ya, walaupun nanti niat di muqaranatan bi fi'lis salah. Artinya sambil kita takbiratul ihram, di waktu yang sama kita menghadirkan niyah fil qalb. Tetapi dari sisi apa namanya ucapan, tentunya takbiratul ihram sebagai rukun yang pertama. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza kumta ila shalah fakabbir." apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka takbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini dalilnya Ahnaf, ya. Dalilnya Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan membaca surah Al-Fatihah. Walaupun inda jumhuril ulama, ya, menurut mayoritas para ulama, Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah, sebagaimana akan kita bahas sebentar lagi. Thumma raka' hatta tatma'inna raki'a. Lalu Nabi berkata, setelah engkau membaca apa yang mudah dari Al-Quran, maka ruku'lah engkau sehingga engkau tuma'ninah di dalam ruku'mu. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian bangkitlah engkau dari ruku'mu, kata baginda Rasulullah, sampai engkau tegak berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tuma'ninah di dalam sujud. Kemudian bangkitlah engkau dari sujudmu, duduk di antara dua sujud, sehingga engkau tuma'ninah di dalam dudukmu. Kemudian sujud lagi, sujud yang kedua, sehingga engkau tuma'ninah di dalam sujudmu. Thumma f'al dzalika fi salatika kulliha. Maka laksanakanlah semua rangkaian yang aku sebutkan tersebut, kata baginda Rasulullah, di dalam semua rakaat salatmu. Jadi dimulai dengan takbiratul ihram, lalu membaca Al-Fatihah, ya, yang ada di hadis ini, lalu ruku' dan tuma'ninah di dalamnya, i'tidal dan tuma'ninah, sujud dan tuma'ninah, duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah, sujud dan tuma'ninah, kemudian kata baginda Rasulullah, laksanakanlah poin-poin tersebut di dalam semua salat yang engkau kerjakan. Hadis ini riwayat Al-Khamsah, ya, riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Takbiratul ihram. Tentunya para ulama menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Itu yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Adapun masalah mengangkat tangan, itu dia sesuatu yang lain. Ya, walaupun memang mengangkat tangan dan takbiratul ihram adalah satu kesatuan, tetapi yang rukunnya adalah takbiratul ihramnya, yaitu ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Yang menjadi rukunnya adalah ucapan fakabbir. Ya, takbirlah, ya. Adapun mengangkat tangannya, ini hukumnya sunnah. Jadi sebagian orang memahami bahwa takbiratul ihram itu mengangkat tangan, ya, atau satu paket dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalau satu paket benar, tetapi kalau dikatakan hukumnya sama dengan ucapan takbiratul ihram, yaitu rukun, Allah alam bisab, tidak. Yang rukun hanyalah ucapan Allahu Akbar, adapun mengangkat tangannya sifatnya adalah sunnah. Kemudian dikatakan di sini, muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa qira'atul fatihah, dan rukun yang selanjutnya setelah kita takbiratul ihram adalah qira'atul fatihah, yaitu membaca surah al-fatihah. Itu rukun yang keberapa itu, ya? Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat, berarti ini rukun yang keempat, yaitu qira'atul al-fatihah, kita membaca al-fatihah. Berdasarkan hadis bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu tidak sah salatnya. Oleh karenanya jumhurul ulama, mayoritas para ulama menjadikan Al-Fatihah sebagai ruknun min arkanis shalah, rukun di antara rukun-rukun salat. Dalam riwayat disebutkan, riwayat Al-Imam Ibnu Majah, disebutkan tambahan kalimat fi kulli rak'atin. Jadi Al-Fatihah ini rukun salat fi kulli rak'atin. di dalam semua rakaat. Artinya kalau salat maghrib 3 kali, salat isya 4 kali kita baca al-fatihah, salat subuh 2 kali kita membaca al-fatihah. Ini rukun yang keempat ma'asyiral muslimin, yaitu qiraatu al-fatihah. Lalu di sini ditegaskan oleh beliau, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surah al-fatihah. Tentunya kalau kita misalnya buka dalam kitab-kitab tafsir ya, misalnya tafsir yang umum dipelajari di Indonesia adalah tafsir Ibnu Katsir ya, lil Imam Abil Fida ya Ismail ya, al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan khilaf ya, khilaf terkait dengan apakah bismillah ayat pertama di surah Al-Fatihah atau bukan. Ya kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bismillah laisa minal Fatihah. Laisa minal Fatihah. Dalil mereka tentunya ada, dalilnya kuat ya. Misalnya riwayat hadis yang menyebutkan bahwa apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi. Itu diantara dalilnya, disebutkan langsung alhamdulillah. Begitupun dalil yang lainnya, hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, maka beliau berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalil-dalil yang lain yang dijadikan hujjah oleh al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Adapun pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, begitupun Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullahu taala, bahwasanya bismillah min dimni atau al-ayah adalah ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Walaupun nanti yang menyepakati bismillah sebagai ayat pertama dari Al-Fatihah, mereka berbeda pendapat tentang apakah bismillah dibaca dengan sir atau jahr ya. Kalau Imam Ahmad cenderung kepada riwayat Anas bin Malik, riwayatnya sahih, riwayat Imam Bukhari, di mana Anas berkata shallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar, aku salat di belakang Rasulullah, begitupun di belakang Abu Bakar, Umar ya Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca bismillah. Dalam riwayat mereka tidak menjaharkan bismillah ya. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Ahmad. Adapun di mazhab Imam Syafi'i, bismillah dibaca dengan jahr. Berdasarkan nanti riwayat yang kita baca, riwayat Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasulullah menjaharkan bismillah. Di sini dikatakan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fi awwalil Fatihah fi shalati wa 'addaha ayatan. Ummu Salamah berkata bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu basmalah bismillahirrahmanirrahim fi awwalil Fatihah ya, di awal surah Al-Fatihah, fi shalah, dan ini beliau baca di dalam salat, wa 'addaha ayatan. Dan menurut Ummu Salamah bahwa Rasul menjadikan Al-Fatihah sebagai menjadikan basmalah sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Begitupun diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan firman Allah, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ya, ayat ke-87 Allah katakan, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَعًا مِنَ الْمَثَانِي. وَلَقَدْ, dan sungguh, آتَيْنَاكَ, kami berikan kepadamu ya Rasulullah سَبَعًا مِنَ الْمَثَانِي, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang ya, berulang-ulang di dalam salat. Dalam satu hari kita baca 17 kali ya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau berkata, hiya fatihatul kitab. As-sab'ul mathani adalah fatihatul kitab, kata Ibnu Abbas. Qal, maka dikatakan kepada beliau, fa'ayna sabi'ah. ayat yang ketujuhnya mana? Ya, apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah atau bukan? Maka beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim bagian dari 7 ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Ini dalil-dalil Syafi'iyah terkait dengan Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Rawahuma Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa rawahuma Al-Baihaqi wa ghairuhu. Dua riwayat yang baru saja kita baca diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, begitu pun diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Begitu pun diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubat bi bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya di dalam salat-salat yang wajib Nabi menjaharkan bismillah. Ya, walaupun Allah alam bisawab hadis Anas pun sahih, hadis ini pun sahih kata para ulama, maka ya dua-duanya warid pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyanan yajhar bi bismillah wa fi ba'di ahwalihi beliau mensirkan yusir bil Fatihah, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan fil aglab, ya, di dalam kondisi yang umum beliau mensirkan bacaan bismillah, ya, menurut sebagian ulama. Adapun di mazhab Imam Syafi'i yaitu dijaharkan membaca bismillah. Kemudian ini yang disebut dengan khilaf tanawwu', khilaf yang sifatnya bukan tadad, bukan bertentangan. Tanawwu' yaitu sifatnya ragam, artinya Nabi fa'ala hadza wa fa'ala dzak, Nabi pernah melakukan yang ini dan yang itu, ya tidak masalah kita mengamalkan kedua-duanya. Walaupun kalau kita sholat di masjid yang mayoritas di sana adalah orang-orang yang umum, yang awam, ya hendaknya kita melakukan apa yang biasa mereka lakukan, menghindari fitnah, menghindari hal-hal yang mungkin bisa menjadi masalah, ya. Dan itu bagian dari kepahaman seseorang ketika dia paham, ya. Bahkan para ulama terkadang melakukan hal-hal yang menurut dia marjuh, ya, ta'lifan liqulubil muslimin, untuk melembutkan hati kaum muslimin, ya. Ya, sebagaimana Imam Ahmad misalnya berpendapat kaitannya dengan kunut subuh, beliau kalau sholat di belakang orang yang kunut, beliau kunut, ya. Begitupun yang diamalkan oleh para ulama baik sekarang ataupun dahulu, ya. Kita mendengar kisah misalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya. Beliau tentunya kepala dari pimpinan pengelola dua tanah suci Mekah dan Madinah. Syekh Abdurrahman As-Sudais berkunjung ke Indonesia, memimpin salat subuh di Istiqlal, ya. Beliau kunut. Nah, ini paham beliau, ya, ulama memiliki pemahaman tentang mana yang permasalahan yang memang mukhtalafun fihi bainal a'immah, yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, di antara para imam, dan mana yang khilafnya khilaf mu'tabar, khilaf yang memang diakui sebagai khilaf karena liquwatil adillah lil kilal fariqaini, berdasarkan kekuatan dalil yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berdebat misalnya. Maka hendaknya kita bisa walaupun kita misalnya tidak kunut dalam keseharian kita, tapi ada kalanya kita memilih pendapat yang menurut kita marjuh, lemah, untuk dalam rangka ta'lif al-qulub, bagaimana kita bisa melembutkan hati kaum muslimin. Apalagi terkadang sebagian orang-orang yang awam, mereka tidak paham kecuali yang biasa mereka lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka kerjakan, karena ketidakpahaman mereka, kita bisa diponis sebagai orang yang sesat dan menyesatkan. Lain cerita kalau kita di kota besar, di Jakarta, yang memang masyarakatnya cenderung lebih majemuk, lalu mereka cenderung lebih mudah mengakses majelis-majelis ilmu, mereka biasa saja. Sholat di belakang orang kunut, ya mereka kunut. Sholat di belakang yang tidak kunut, mereka tidak kunut. Nah, itu di kota. Tapi lain cerita kalau di perkampungan, di pedesaan-pedesaan, hendaknya kita bisa bijak dalam permasalahan yang mukhtalafun fih, ya, yang diperdebatkan, apalagi khilafnya khilaf mu'tabar bainal a'immah, ya a'immatil ummah, ya para pemimpin-pemimpin umat ini seperti Malik, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu jami'an. Kemudian ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, rukun yang kelima adalah ar-ruku', yaitu ruku', ya tentunya ruku' ma'ruf ya, ruku' sudah kita sering dengar kata ruku', wa tumaninatu fihi, dan tumaninah saat ruku'. Jadi tidak boleh kita belum sampai tumaninah, belum sampai pada posisi yang seharusnya kita sudah langsung berdiri misalnya, tidak tumaninah. Dan tumaninah bagian dari rukun salat. Ya, harus tumaninah. Walaupun nanti para ulama berbincang tentang standar tumaninah itu bagaimana ya. Sebagian ada yang menyederhanakannya dengan ukuran kalau kita masih sempat satu kali subhana rabbiyal azim ketika ruku tumaninah, atau kita masih sempat minimal subhana rabbiyal a'la satu kali tumaninah. Tapi sebagian imam tidak, dia sujud, kita ikut sujud, kita belum baca satu kali subhana rabbiyal a'la, dia sudah bangkit misalnya. Nah, ini khawatir kita dia tidak tumaninah, tidak tenang di dalam melaksanakan apa salatnya, tidak menyempurnakan standar minimal di dalam pelaksanaan kaifiat salat. Kemudian ya, itu tadi rukun yang kelima. Adapun yang keenam kata beliau adalah wal i'tidalu wattuma'ninatu fihi. I'tidal. I'tidal ya, bangkit dari ruku ya, bangkit dari ruku sambil kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, lalu makmum mengucapkan rabbana walakal ham ya, dan jangan kita sujud sebelum kita tegak berdiri. Itu namanya i'tidal. Dalam riwayat sampai tulang kita kembali ke posisinya ya, kembali ke posisi semula. Was sujud ya, dan begitu pun sujud itu bagian dari rukun salat. Sujudnya tentunya bukan hanya satu kali, dua kali, itu dua-duanya rukun salat. Disebutkan di sini dan sujud itu dilakukan di atas sab'atu a'zumin, di atas tujuh tulang ya, kening ya, kening kita, kemudian tangan tiga, berarti kan tangan dua, kening tiga, lalu lutut dua kan, dua berarti tiga tambah dua lima, dan jari jemari kaki dua, kanan dan kiri, berarti tujuh ya. Umirtu, kata Nabi, aku diperintahkan an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintahkan sujud di atas tujuh tulang, alal jabhah, kening, yadain, kedua tangan, rukbatain, kedua lutut, dan atrafa al-qadamain, ujung jari jemari kaki. Itu bagian dari apa namanya, bagian yang wajib. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan wastaqbala bi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Jadi Nabi itu kalau sujud jari jemari kakinya diarahkan ke arah kiblat. Jari jemari kakinya diarahkan ke arah kiblat. Wal julus al-akhir, duduk yang terakhir itu pun adalah bagian dari rukun salat. Ya, duduk yang terakhir berarti tasyahud akhir itu rukun salat. Begitupun at-tasyahhudu fihi, dan bertasyahud di dalam apa, di dalam salat itu pun rukun salat. At-tasyahhudu fihi maksudnya ketika julusul akhir, tasyahud di duduk yang terakhir itu rukun. Begitupun as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rukun ya. Tentunya ketika tasyahud ada dua tasyahud ya. Kalau yang digunakan di mazhab Imam Syafi'i, tasyahudnya siapa itu? Ibnu Abbas ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini inda Syafi'iyah. Tasyahudnya Ibnu Abbas. Ada riwayat yang lain tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Ya, lafaznya sedikit berbeda. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi bedanya hanya di awal saja. Ini dua-duanya riwayatnya yang sahih, bisa dipakai ya. Riwayatnya sahih dan bisa dipakai. Di sini beliau membawakan riwayatnya Ibnu Abbas ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu riwayat Ibnu Abbas. Dalam riwayat, riwayat Ibnu Mas'ud, menurut sebagian ulama riwayat ini lebih ajwad, lebih bagus, lebih kuat dari sisi periwayatan, yaitu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alaikum. Bedanya tipis ya, bedanya tipis, tapi dua-duanya boleh dipakai karena dua-duanya riwayatnya sahih. Ya begitupun kita bersolawat setelah tasyahud, di tasyahud yang terakhir kita bersolawat berdasarkan hadis ya, bahwa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fi shalah, beliau mengatakan di dalam salatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu al-Khamsah, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Wa Syafi'i, begitu pun Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini, wa lafzu lahu, lafaznya milik beliau. Ya baik, itu kaitan dengan salawat ya. Kemudian wat taslimul ula, wat taslimatul ula, salam yang pertama itu rukun, artinya wajib dikerjakan. Kalau tidak salam nanti salatnya tidak beres-beres ya, karena salat itu kan tahrimuha at takbir, diharamkan kita berbicara dengan takbir. Wa tahliluha at taslim, dan dihalalkan lagi kita berbicara dengan salam. Kemudian niyatul khuruj minas salah, berniat keluar dari salat, walaupun kata Syekh Majid Al-Hamawi, pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i, tidak perlu lagi kita niat keluar salat, cukup dengan salam saja itu sudah dianggap keluar dari salat. Yang terakhir kata beliau adalah tartibul arkan ala ma dzakarnahu, mengerjakannya sesuai dengan tartib yang kita sebutkan, artinya tidak diacak-acak, tidak diubah-ubah, tapi sesuai dengan tartib yang tadi kita sebutkan. Dalilnya sudah kita singgung tadi ya, beberapa hadis yang cukup panjang, diantaranya adalah hadis yang tadi kita bacakan, riwayat imam yang 5 terkait dengan Nabi bersabda, kalau kalian sholat, takbirlah, lalu bacalah yang mudah, lalu ruku'lah, lalu iktidal, tuma'ninah, sujud, tuma'ninah, duduk di antara dua sujud, tuma'ninah, lalu sujud lagi, tuma'ninah, lalu Nabi berkata, lakukan itu di semua sholat-sholatmu. Allah alam bisawab, ma'asirah muslimin. Ini yang bisa kita baca dari pembahasan kitab, apa namanya, Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba itsna au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyang kihar rajul umma, seperti seorang yang menzinai ibu. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BRI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini kita ingin mengundang para pemirsa untuk berinteraksi dengan kami di layanan pesan singkat 0812-9345-5676. Begitupun Anda bisa menggunakan layanan telepon interaktif di 0812-1998-1555. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan Matan Abi Syuja bagian ke-17. Pertanyaan, assalamualaikum dari Pak Agus di Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah mengangkat tangan sebelum ruku itu sunnah? Allah bisawab sunnah ya. Mengangkat tangan itu disunnahkan berapa kali? 4 kali. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika akan ruku, 3 ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat adalah bangkit dari tasyahud al-awwal. Ini 4 kondisi di mana seseorang mengangkat tangan ya. Adapun takbir selain daripada takbiratul ihram adalah hukumnya sunnah menurut jumhurul ulama. Allah alam bisab. Pertanyaan kedua, apa ada penelpon yang masuk sepertinya ya sebelum kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah. Kaifa antum ya Aba Afnan? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi suaranya kurang keras. Baik. Ustaz Afnan, ada yang mau ditanyakan tentang masalah sholat malam Pak Ustaz. Baik. Jadi kalau umpama kan kalau dalam hadis yang Nabi amanat sama Abu Hurairah di antara amanatnya sholat witir sebelum tidur. Baik. Nah, yang anak tanyakan kalau anak umpama sholatnya anak sholat malamnya dulu setelah isya gitu sebelum tidur. Nah, tapi anak tunda witirnya di akhir setelah anak tidur menjelang subuh anak baru witir kayak gitu. Nah, apakah ini ada dasar dalilnya seperti yang anda lakukan seperti itu? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang anda mau tanyakan, tolong minta penjelasan tentang masalah ini apa? Masya Allah ini. Astagfirullahaladzim. Tentang masalah kurban ini ke depan buatnya insya Allah manfaat buat yang lain juga tentang penjelasan hari-hari terbaik sebentar lagi 10 hari ini kan juga tentang masalah kurban mungkin insya Allah manfaat buat anak buat yang lain juga minta penjelasannya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, masalah salatul lail, beliau menyinggung wasiat baginda Rasulullah, 3 wasiat baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah salat 3 rakaat sebelum tidur, Tentunya 3 rakaat sebelum tidur ini bagi orang yang merasa kesulitan bangun di akhir malam. Yang kedua adalah puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Dan yang ketiga adalah 2 rakaat salat duha. Pertanyaannya adalah bolehkah mengakhirkan jadi ba'da isya itu yang dikerjakan yang salat qiyamul lailnya dulu 2-2-2, adapun witirnya diakhirkan. Allah alam bisab, itu pun bagian dari perintah Nabi. Karena dalam riwayat yang sahih Rasulullah berkata ij'alu akhira salatikum al-witr atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah salat kalian yang terakhir adalah witir. Oleh karenanya tadi saya garis bawahi 3 rakaat sebelum tidur itu bagi orang yang mendapatkan kesulitan dan dia tidak bisa bangun di malam hari, maka paling minimal dia salat 3 rakaat sebelum dia tidur. Tetapi bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk bangun di akhir malam, yang melaksanakan salat tahajud, maka yang paling bagus adalah witirnya bukan sebelum tidur tetapi ba'da tahajud. Karena berdasarkan sabda Nabi, jadikanlah penutup salat malam kalian adalah salat witir. Allah alam bisab. Adapun masalah tadi kurban, tentunya ya sebentar lagi kita biiznillah akan memasuki Idul Kurban. Kalau bahasa kitanya Lebaran Haji, ya, tentunya ini adalah satu momentum yang sangat agung sekali. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat yang mendengarkan penjelasan ini berkata mereka, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak juga apabila dibandingkan jihad fi sabilillah, artinya mana yang lebih utama ya Rasulullah, beramal ibadah, puasa, zikir, sedekah di 10 hari pertama atau jihad fi sabilillah, mana yang lebih utama? Maka Nabi berkata, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fisabilillah tidak lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, illa kecuali rajulun, seorang yang kharaja bimalihi wa nafsihi, keluar dengan diri dan hartanya, walam yarji minhu syai', dan tidak ada yang kembali sama sekali, artinya dia terbunuh, dia syahid di medan jihad dan hartanya pun habis dalam pertempuran tersebut, maka dalam kondisi ini lebih tinggi kedudukannya orang yang berjihad. Tetapi kalau seorang yang berjihad tidak sampai mendapatkan syahadah, maka lebih besar pahalanya orang-orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beribadah di 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah, ya. Khususnya nanti tanggal 9 ya, atau hari Arafah, kita disunnahkan berpuasa satu hari di bulan Zulhijjah, itu yang paling utama tanggal 9. Adapun bagi yang ingin berpuasa dari tanggal 1 tidak masalah, ya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan haram dan Zulhijjah adalah bulan haram. Begitupun berdasarkan keumuman sabda Nabi bahwasanya sebaik-baik hari di mana kita beribadah adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karenanya para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad membahas secara panjang tentang permasalahan ini, yaitu khilaf mana yang lebih utama, 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan. Maka kesimpulannya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau siang hari lebih utama 10 hari pertama Zulhijjah, tapi kalau malam hari lebih utama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tentunya disunnahkan bagi orang-orang yang berniat untuk berkurban, ya, kalau nanti sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, hendaknya dia tidak memotong kuku, tidak memotong rambutnya dan lain sebagainya. Hikmahnya kata para ulama agar semakin banyak bagian tubuhnya yang dibebaskan dari api neraka, dalam riwayat semakin banyak anggota tubuhnya yang bersaksi kelak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaan yang kedua, apa hukumnya bagi makmum dalam sholat jamaah bacaannya keras melebihi suara imam? Allah alam bisawab, ya yukrah Nabi, makruh, tidak boleh. Bahkan Nabi menegur dengan keras orang-orang yang menjaharkan bacaannya ketika imam memimpin salat, itu tidak boleh, dilarang. Ya apakah sampai membatalkan salat? Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak. Tetapi itu perbuatan yang dilarang di dalam salat, tercela, tidak boleh mengganggu imam. Rasulullah berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian biasa membaca di belakang imam kalian. Para sahabat berkata, na'am ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, la taf'alu illa al-fatihah, jangan kalian membaca di belakang imam kecuali al-fatihah, karena al-fatihah adalah ruknu as-salah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga dari Sam Hartako di Makassar. Kunut, jika imam kunut maka afdolnya jamaah kunut berdasarkan Imam Syafi'i. Salat subuh di masjid pada saat imam kunut, tapi beberapa makmum hanya berdiri diam seperti orang yang siap tanpa mengangkat tangan, layaknya orang yang berdoa. Setelah selesai salat, saya bertanya kepada salah seorang dari mereka tadi, dan orang itu menjawab, saya tidak ikut berkunut, tidak membaca doa kunut. Pertanyaannya, apakah salatnya sah? Allah alam bisawab, yang saya tahu salatnya sah ya. Tetapi saya berpendapat yang lebih utama dia mengikuti imam. Ya, dalam hal itu dia mengikuti imam berdasarkan keumuman sabda baginda Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Maka menurut saya, berdasarkan pendapat Imam Ahmad, begitupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa beliau, pernah saya baca, dan kita punya kitab itu, walaupun belum pernah kita baca semua, karena besarnya kitab itu, sudah kita baca beberapa, banyak lumayan yang kita baca, beliau menukil ya perkataan Imam Ahmad terkait dengan masalah ini. Hendaknya tetap mengikuti kunut. Tapi kan Ustaz, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, misalnya Imam Abu Hanifah. Ya itu pendapat, ijtihad beliau. Beliau berkesimpulan bahwa hal tersebut adalah bid'ah berdasarkan hadis, ya ayabunai indahu innahu muhdats, ya wahai anakku, ini adalah perkara yang baru. Dan periwayat hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, silahkan dilihat dalam kitab misalnya Sahih Fiqih Sunnah, tidak dikenal sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dan kalaupun disebutkan bahwa beliau misalnya pernah sholat di belakang Nabi dan beliau tidak kunut, bukan berarti Nabi tidak pernah kunut. Ya kalau dikatakan kunut itu adalah muhdas, Nabi pernah melaksanakan kunut. Yang diperdebatkan bukan Nabi pernah kunut atau tidak, tetapi yang diperdebatkan adalah apakah Nabi terus menerus kunut atau tidak. Oleh karenanya mengatakan kunut subuh adalah bid'ah dalam pengertian sama sekali belum pernah dilakukan oleh Nabi, ini menyelisih hadis-hadis yang lebih sahih, hadis Anas yang mengatakan Nabi pernah kunut. Jadi perdebatannya bukan Nabi pernah kunut atau belum pernah kunut. Ya Nabi kunut di subuh, riwayatnya sahih. Perdebatannya apakah kunut itu tiap waktu beliau lakukan, tetapi apakah hanya waqi'atul a'yan, kaitannya dengan peristiwa kematian 70 orang sahabat dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah. Itu yang diperdebatkan ya. Oleh karenanya saya cenderung kepada pendapatnya Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan rincian yang beliau berikan artinya kunut ketika ada nazilah, ada musibah misalnya, itu kita laksanakan. Dan kalaupun kita salat di belakang orang yang kunut, hendaknya kita tetap kunut. Ya, tetapi kalau sebaliknya sama, orang yang biasa kunut jangan sampai mengulang sholat ketika sholat di belakang orang yang tidak kunut. Ini sebagian orang berlebihan, dia sholat di belakang seseorang imam yang tidak kunut, lalu beres sholat dia ulang sholatnya. Kenapa diulang? Bahkan di mazhab Syafi'i itu sunnah, nanti akan kita baca di poin sunnah-sunnah sholat, salah satunya kunut, akan kita bahas. Ini sebagian orang tadi, makanya kita katakan bahwa sebagai seorang da'i ya harus tahu kondisi. Karena dalam hadis dikatakan hadisun nas biqadri ukulihim, ajaklah manusia itu berbicara sesuai dengan kadar akal mereka. Ya sesuai dengan kadar akal mereka. Artinya ya kalau orang awam tidak pernah nuntut ilmu, tidak paham apa itu perdebatan para ulama, ya hendaknya kita bisa menyesuaikan diri kita. Selama itu bukan masalah-masalah maksiat, bukan masalah-masalah akidah, ya hendaknya kita bisa lebih lapang dada. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sholat sunnah qadarullah, kita lupa sudah sujud yang pertama atau kedua, apakah kita sujud sahwi? Lupa sudah sujud pertama atau kedua. Kalau ibu masih dalam kondisi duduk, maka ambil opsi belum sujud. Opsi, jadi sudah sujud sekali apa dua kali, ambil satu kali. Ya, ambil satu kali. Tapi kalau harusnya ketika di posisi tersebut ambil dulu satu kali, baru nanti di akhir sujud sahwi. Baru di akhir sujud sahwi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah mendengar bahwa apabila kita sujud, hidung harus menempel di lantai. Apakah itu benar? Benar ya, itu benar. Hidung bagian dari yang bagian apa yang harus ditempelkan ke tempat sujud. Ya, ada hadis terkait dengan hal tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa kunut dalam salat witir boleh ditambah dengan doa yang lain? Allah alam bisawab, yang kita pahami dari penjelasan para ulama tidak masalah. Ya, sebagaimana Nabi menambahkan doa kecelakaan untuk kabilah Usayyan, Riklan dan lain sebagainya, Nabi menambahkan tambahan di dalam witirnya. Allah alam bisawab. Yang saya tahu tidak masalah. Baik, belum ada pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, kita tunggu, coba kita undang lagi. Kalau tidak ada pertanyaan ya tentunya kita akhiri pertemuan kita. Apakah masih ada pertanyaan? Belum ada ya. Belum ada pertanyaan yang masuk. Masih ada sekitar 5 menit lagi pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, ma'asyiral muslimin, karena belum ada pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.